Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Antum di malam hari ini. Dan berikut ini kami hadirkan kembali ke ruang dengan Antum, kajian siaran tunda bersama Ustaz Adil Elsi dari pembahasan kitab Syarhu Sunnah Buah Karya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واكتفى بطريقته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pendengar Hang dimanapun antum berada, hayyakumullah wa iyyakum. As'alullah li wa lakum al-khaira wa at-tawfiqi wa sadad, kama as'alullah an yaj'alani wa iyyakum hudatan muhtadin la dallin wa la mudillin. Fallahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Ikhwani wa akhwati dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Al-Bayan Tanjung Pinang serta dimanapun saudara seiman yang mendengarkan program kita pada kali ini, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana beliau rahimahullah mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun yadahu mabsutatani mabsutatani qad alima anna al-khalqa ya'asunih qabla an yakhluqu ay yakhluqahum ilmuhu nafidhun fihim falam yamna'ahu ilmuhu fihim an hadahum lil-islam ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. Beliau rahimahullah mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim. Jadi di antara akidah Ahlussunnah, di antara akidah Islam yang dipahami oleh salaful ummah dari generasi ke generasi awal sampai generasi berikutnya sampai ke kita, sampai di zaman Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dan sampai ke kita pada hari ini, ini akidah Islam. Di antaranya adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Bahwa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah terbentang. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah terbuka. Qad alima anna al-khalqa ya'sunah. Dan kita juga beriman bahwa Allah telah mengetahui bahwa sesungguhnya para makhluk akan bermaksiat kepadanya, dan Allah mengetahuinya sebelum Allah menciptakan mereka. Dan ilmu Allah itu pasti terjadi pada mereka. Nafidhun fihi, terlaksana sesuai dari apa yang Allah ketahui dari diri mereka. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tapi tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang mereka bahwa mereka akan maksiat, akan ini dan seterusnya, tidak menghalangi Allah untuk menunjuki mereka ke dalam Islam. Mengajak mereka untuk berislam dengan mengutus para anbiya wal mursalin dan fitrah yang Allah gariskan pada insting dan tabiat mereka. وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ كَرَمًا وَجُودًا وَتَفَضُّلًا فَلَهُ الْحَمْدِ. Dan itu semua Allah berikan kepada mereka, ya, dalam rangka karaman wajuda, sebagai hanya adalah merupakan kemuliaan dan kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhwatal iman tafaddulan, anugerah semata dari Allah tabaraka taala, dan tidak ada yang memaksa Allah, dan tidak ada bentuk yakni hajah dan keperluan Allah kepada makhluknya. In ati, yakni apa namanya, di dalam yakni prinsipnya manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung bagi manusia, ketergantungan jiwa dan ruh mereka kepada Allah lebih daripada ketergantungan mereka kepada denyut-denyut jantung mereka. Kebutuhan mereka kepada yakni udara dan kepada makanan dan minuman mereka. Sehingga kebutuhan mereka kepada Rabb dan Maula mereka lebih dahsyat daripada kebutuhan apapun. Maka itu semua Allah berikan merupakan kemuliaan dan tafaddulan, karunia dan anugerah semata. Falahul hamd, maka segala puji bagi Allah. Allah yang terpuji sifatnya. Maka ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, di antara prinsip-prinsip dasar akidah yang turun-temurun diakidahi, diyakini, mengikat batin, mengikat hati kaum muslimin dengannya, dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, adalah wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha mengetahui. Di dalam pembahasan perkataan beliau ini terdapat, yakni ini merupakan bagian ketiga atau macaman ketiga daripada macaman-macaman tauhid. Pada pertemuan-pertemuan lalu telah kita bahas di mana para ulama membagi tauhid berdasarkan istiqra, penelitian mereka para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa tauhid ada terbagi tiga. Yang pertama tauhid ar-rububiyyah, yakni mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah, bahwa tidak ada yang mampu seperti kemampuan dan tidak ada yang mampu seperti Allah SWT di dalam berbuat, seperti menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, mengatur dan yang lain-lain. Kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah di dalam al-uluhiyah, yakni mengesakan yakni perbuatan kita hanya untuk Allah saja. Segala bentuk ibadah, penghambaan, persembahan-persembahan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang di tangannya segala perkara, maka kita menghamba kepada zat yang maha mampu seperti itu. Hanya yang mampu menciptakan langit dan bumi dan yang mampu mengatur dari langit, itu saja yang pantas diibadahi. Selainnya adalah ma fauqat turabi turab, apa yang ada di atas tanah ini adalah tanah semua itu. La yastahiqul ubudiyyah, tidak berhak untuk diibadahi dan ditaati. Maka pada kali ini sedikit beliau menyinggung tentang macaman tauhid yang ketiga, yaitu at-tauhid, tauhidul asma'i wa sifat. Yakni wajibnya kita mengesakan, menetapkan, mengikrarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beriman bahwa Allah mempunyai nama-nama dan mempunyai sifat-sifat. Kama ja'a fil kitab wa sunnah, sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan yang sunnah, dan pada datang pada sunnah yang sahihah. Serta kita mengakidahi, mengikat batin, meyakini tentang makna-makna daripada nama dan sifat tersebut. Bukan hanya mengetahui ada maknanya, tetapi juga kita beriman kepada ma dallat alaih, apa yang ditunjukkan oleh seluruh nama dan sifat-sifat itu. dan apa yang ditunjuk oleh makna. Wa adamu ta'arud li kaifiyatiha, tanpa kita membicarakan tentang kaifiyah. Bagaimana tangan Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana ilmu Allah. Karena kaifiyah tentang nama dan sifat Allah, sifat-sifat Allah tersebut, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka. Sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis Nabi. Antara lain, atau firman Allah SWT sendiri. Bal yadahu mabsutatan. Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu adalah yakni tertutup. Tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala istirahat pada hari Sabtu. Dan tangan Allah itu adalah sempit, tidak terbuka. Menunjukkan menurut mereka Allah itu adalah maha pelit. Ini adalah buhtanun azim. Merupakan qawlun batil. Maka kata Allah SWT, bal yadahu mabsutatan. Tetapi tangan Allah itu adalah terbentang, terbuka. Di dalam hadis Nabi SAW, bahwa Allah SWT basata yadahu billail liyatuba musiu'un nahar. Allah membentangkan, membuka tangannya di, yakni di malam hari, agar orang yang bermaksiat di siang hari, yakni Allah menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa basata yadahu bin nahar. Allah yabsutu yadahu bin nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di siang hari. Liyatuba musiu'un lail. Agar bertaubatlah, yakni orang yang melakukan kejahatan di malam hari. Maka berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, di sini dikatakan Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kita beriman bahwa Allah mempunyai nama dan sifat ini. Bahwa di antara nama Allah Sami', Maha mendengar, dan kita beriman bahwa di antara sifat Allah adalah As-Sama', yakni pendengar. Allah bukan tuli. Sehingga Allah dan pendengaran Allah tiada batasnya. Allah mendengar jeritan hati. Allah mendengarkan seluruh keluhan makhluknya dalam sekejap tanpa ada yakni timpang tindih. Berbeda dengan makhluk, ketika dia mendengar satu suara, maka suara yang lain tidak bisa dia dengar. Suara-suara lain tidak bisa dia fokus padanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Sami'un, Maha mendengar semua keluhan, Maha mendengar segala-galanya. Tanpa ada batas pendengaran Allah SWT. Maka di antara nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Dan di antara sifat Allah As-Sama', bahwa dan Allah mendengar, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Maka pendengaran kita, kita mendengar, tetapi tidak sama dengan pendengaran Allah. Pendengaran Allah yang sesuai dengan keagungan dan ketinggiannya. Dan pendengaran kita manusia sesuai dengan pendengaran makhluk yang dhaif. Ciptaan Allah Rabbul Izzah yang Maha Sami'. Hayawan mempunyai pendengaran yang sesuai dengan pendengaran yang Allah berikan kepada mereka sebagai hayawan. Basirun, Allah Maha melihat. Di antara nama Allah adalah Maha melihat. Dan sifat Allah Al-Basar. Allah itu melihat. Maka ini adalah dikatakan bahwa setiap nama Allah itu husna. Artinya adalah nama itu adalah setiap nama mengandung sifat. Bukan hanya sekedar nama. Berbeda dengan manusia. Namanya barangkali soleh. Akan tetapi dia hanya nama saja. Bukan sifat baginya. Dia adalah taleh. Dia adalah fajir. Nafs al-fal-afi. Berbeda dengan Allah Azza wa Jal. Mungkin seorang hamba namanya alim. Tetapi dia adalah jahil. Namanya alim, tapi sifatnya adalah jahil. Adapun Allah Subhanahu wa taala alimun bi'ilmihi. Allah adalah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan adalah di antara sifat Allah al-'alim. Allah mengetahui sebelum yang sedang dan akan datang. Allah telah menguasai, yakni mengetahui apapun yang mereka lakukan. Dimanapun mereka, biarpun mereka yakni berada, biarpun suara-suara yakni semut yang hitam, di atas batu yang hitam, dan di kegelapan malam, dan di bawah, berada di bawah, yakni awan dan hujan yang sangat gelap. Maka Allah SWT mengetahui, Allah melihat dan Allah mendengar itu semua. Maka seorang hamba beriman kepada ini. Ketika dia ingin menzalimi, dia tahu Allah mendengar. Mendengar jeritan-jeritan orang yang dia zalimi. Kalau dia ingin menzalimi siapa saja yang di sekitarnya, maka dia tahu Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghakimi di antara mereka yaumul qiyamah. Tidak akan masuk jannah orang yang pernah menzalimi sampai yuqtasu minhu, diambil daripadanya kezaliman. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa mereka setelah selesai meniti shirath as-sirat, mereka dikumpulkan di sebuah kantarah, sebuah jembatan sebelum masuk jannah. Dan Allah memberikan qisas di antara mereka sampai kambing-kambing yang bertanduk, yakni ketika menanduk kambing yang tidak bertanduk akan diambil untuknya. Namun hewan-hewan itu semua dikatakan Allah, kunu turaba, jadilah kalian tanah, maka mereka jadi tanah kembali semuanya. Sehingga orang kufar mengatakan, laitani kuntu turaba, kiranya aku juga menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Maka di antara akidah seorang muslim, dan ini adalah merupakan akidah yang sangat mendasar, yang memperbaiki kehidupan kepribadian seorang mukmin. Beriman kepada Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Sehingga ketika seorang mukmin pun dia terzalimi, maka dia tidak merasa disia-siakan Allah. Allah akan membelanya, dan Allah Maha melihatnya, dan Allah Maha mendengar jeritan-jeritan hatinya. Maka seorang hamba, dia penuh keyakinan dengan hal ini. Dan juga dia tahu bahwa yadahu mabsutatan. Beriman kepada ini semua tanpa menyentuh tentang kaifiat, bagaimana kaifiat pendengaran Allah. Apakah pendengaran Allah pakai telinga seperti kita pakai gendang segala? Apakah penglihatan Allah dengan mata, dengan kornianya dan dengan macam-macamnya itu? Tentunya tidak boleh kita membahas masalah ini. Kaifiat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang penting kita beriman kepadanya. Dengan, yakni tanpa menyentuh-nyentuh yang bukan milik kita. Karena, yakni tidak ada ilmu kita tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan zat yang tidak semisal dengannya. Sehingga kita mengatakan, mata Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah, seperti pulaan Allah. La, tidak ada yang sama dengan Allah azza wa jal. Dan kita tidak pernah melihat, sehingga kita berbicara, Allah itu begini. Dan tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada yang mirip dan sama dengan Allah. Maka sehingga kita mengatakan seperti pulan. Dan kita tahu tentang Allah Azza wa Jal. Sarana pengetahuan mengenai kegoiban tidak bisa kecuali hanya melalui satu pintu. Melalui al-khabarus sadiq. Yaitu informasi yang jujur dan tidak salah. Itulah wahyu Allah Azza wa Jal. Baik ia berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi merupakan wahyu Allah. Karena firman Allah Azza wa Jil, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan Allah belaka. Maka ini diantara akidah, substansi dan diantara lubbu, inti dan sari daripada dakwah para anbiya wal mursalin. Beriman apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran berupa nama dan sifat-sifat Allah tanpa membahas-bahas tentang kaifiat. Akan tetapi maknanya, makna daripada nama dan sifat tersebut maklum, diketahui. Ketika Allah mengatakan yadah, kedua tangan, kita tahu makna tangan. Karena Al-Quran adalah hidayah. Tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran sesuatu yang tidak bisa dipahami dilalah-dilalahnya. Tunjukkan-tunjukkan dan makna-maknanya. Maka berkata Shalih Fauzan hafizahullah, فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُثْبِتَهَا وَأَنْ تَعْتَقِدَ مَدَلَّتْ عَلَيْهِ. Maka wajib bagi anda, bagi kita semua, untuk menetapkan, mengikrarkan, beriman kepadanya dan mengakidahinya. Berikidah, meyakini seluruh apa yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, merupakan suatu ucapan-ucapan beliau bagaimana sikap-sikap yang pantas dicatat dengan tinta emas. Apa kata beliau? Ketika datang seorang ahlul bid'ah kepada kajian beliau, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai Imam, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah yang Maha Rahman adalah bersemayam di atas 'arsy. Wa kaifa istawa? Bagaimanakah Allah bersemayam? Merah padam muka Imam Malik dan dia menundukkan kepalanya dan kemudian dia mengangkatnya dan mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui, yakni maknanya. Ya? Al-istiwa'u ma'lum. Jangan ditanya-tanya, maknanya jelas. Wal kaifu majhul. Dan tentang tata cara bagaimananya kita tidak tahu karena tidak diberitahu. Maka wal kaifu majhul was-su'alu anha bid'ah, dan pertanyaan menanya-nanyakan tentang kaifiat, tentang hakikat Allah dan sifat-sifat Allah merupakan suatu kebid'ahan. Tidak ada dikatakan dari para sahabat menanyakan seperti itu. Mereka adalah sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan mentaati, beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa yakni tadakhul, yakni intervensi di dalam masalah-masalah yang mereka tidak ada ilmu mereka tentangnya. Maka ini diantara hal yang memperbaiki hamba. Ini adalah masalah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada merupakan dasar dari segala kebaikan. Dasar masuk jannah. Rahasia masuk jannah dengan beriman kepada Allah. Dan segala apa saja yang Allah ceritakan, yang Allah wahyukan di dalam wahyunya, dalam Al-Qur'annya. Dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih, semua kita harus beriman kepadanya. Ini merupakan dasar kehidupan seorang mukmin. Dia bergerak sedikit, Allah Maha mendengar. Dia berucap, dia tahu Allah Maha melihat. Dia tahu Allah Maha mengetahui. Namun juga dia tahu bahwa tangan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai qadam, kaki, dan Allah mempunyai Allah turun, dan Allah itu adalah yakni Allah turun tidak sesuai dengan turunnya makhluk. Allah baqin 'ala 'arsyi wa huwa yanzilu ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia dan Allah masih tetap di atas 'arsy-Nya. Maka ini adalah merupakan akidah. Bagaimana seorang tidak memahami tentang Allah Azza wa Jalla, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia beribadah kepadanya? Bagaimana dia mau merasakan kelezatan di dalam berubudiyah kepadanya? Tidak mengetahui keagungan yakni jalalah dan kebesaran Allah Rabbuna Izzah. Allah Azza wa Jalla fawqa arsy, di atas arasy-Nya, dan arasy Allah berada di atas ayat, dan Allah yakni seluruh makhluk merupakan butuh dan tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah yu'ti may yasha'u wa yamna'u may yasha'. Allah beri kepada siapa yang Allah mau dan Allah cegah daripada siapa yang Allah cegah. Agar Allah yakni faddala ba'dahum 'ala ba'din. Allah lebihkan antara satu dengan yang lain di antara mereka. Untuk apa? Apakah agar mereka saling menghinakan? Lah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyyah. Kata Allah Azza wa Jalla, kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat agar sebagian mereka mengambil sebagian yang lain sebagai sukhriyan, yakni yaskhar ba'dahum ba'dan lil 'amal bil ujrah, agar sebagian mereka yakni sebagian mereka menundukkan sebagian yang lain dengan bekerja dengannya dengan upah, saling membutuhkan agar berjalan ekosistem, yakni berjalan hidup dan kehidupan sesuai dengan yakni mereka itu saling ta'awun, saling membutuhkan, saling toleran, saling berkasih sayang, sehingga berkembanglah dunia ini. Maka terjadilah maslahat. Sepulan butuh sepulan. Dokter membutuhkan tukang bangunan. Tukang bangunan membutuhkan dokter. Ya? Tukang dokter membutuhkan guru. Tukang bangunan membutuhkan guru. Dan guru membutuhkan perawat dan seterusnya. Begitulah agar mereka saling berkhidmat satu sama lain dalam rangka ta'awun, dalam rangka cinta mencintai, dalam rangka saling mengambil manfaat. Maka itu semua dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk hikmah yang baligh, hikmah yang maha dahsyat, law kanu ya'lamun, kalau mereka memang mengetahuinya. Kemudian juga ikhwatal iman rahimakumullah, wa yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah itu terbentang luas, terbuka. Maka tidak seperti yang dikatakan orang-orang Yahud, yakni yadullahi maghlulah. Kedua tangan Allah itu ada terbelenggu. Maksud mereka Allah itu pelit. Maka kata Allah SWT, bal yadahu mabsutatan. Ya? Maka perkataan-perkataan batil dari orang-orang Yahud telah dibantah Allah Azza wa Jal. Yang sahih bahwa Allah SWT yadahu mabsutatan. Maka ikhwat al-iman rahimakumullah, di sini kita beriman di antara iman kita bahwa Allah Azza wa Jalla membentangkan tangan sebagai bentuk karunia dan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Dan agar Allah SWT membentangkan tangannya, agar kita menyalami Allah SWT dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Karena Allah mengetahui kita. Allah yang menciptakan kita. Ketaatan kita kepada Allah dahsyat sekali. Kebutuhan kita kepada Allah maha dahsyat. Namun, apakah kita lalai dari ini semua? Maka Allah bentangkan tangannya di siang hari agar bertaubatlah orang yang yakni melakukan dosa di malam hari. Allah bentangkan tangannya, Allah buka tangannya di malam hari agar bertaubatlah orang yang melakukan dosa di siang hari. Maka afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Maka begitulah Allah Azza wa Jalla yakni sering mengajak kita, mengkhabarkan kepada kita tentang karunia, tentang yakni jud wal karam Allah Azza wa Jal, falillahil hamd. Maka kemudian juga dikatakan oleh al-imam al-barbahar rahimahullah, qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah telah mengetahui bahwa makhluk akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan mereka. Di mana Allah mengetahui segala-galanya. Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi berupa keimanan dan kekufuran yang datang dari hamba. Dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, yang akan mereka lakukan berupa ketaatan dan kemaksiatan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Rabbul Azza. Dan itu semua Allah ketahui sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi, qawluhu falam yamna'hu ilmuhum fihim an hadahum lil Islam. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka akan ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang maksiat, ada yang taat dan seterusnya, akan mentaati dan seterusnya, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada Islam. Yakni biarpun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dari mereka akan terjadi ada kekufuran dan keimanan, akan tetapi Allah mengajak mereka untuk berislam. Allah mengajak mereka untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dan Allah tabaraka wa taala menurunkan kitab-kitab demi hidayah mereka. Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Akan tetapi karena kasih sayang Allah, Allah tidak membiarkan mereka, meninggalkan mereka dan menyerahkan diri mereka kepada ilmu Allah tentang mereka. Akan tetapi Allah tegakkan hujjah. Allah tegakkan hujjah terhadap mereka. Allah memberikan mereka ikhtiar, pilihan. Dan Allah berikan kepada mereka kehendak dan kekuasaan, dan Allah berikan kepada mereka kemampuan. Maka mereka mampu berkuasa untuk beramal atau tidak beramal. Jika mereka meninggalkan amal, maka dosa adalah dosa mereka. Kekurangan-kekurangan mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka. Ketika mereka mau taat kepada Allah, mereka sholat, mereka puasa, maka itu adalah dengan yakni ketaatan mereka, dengan perbuatan mereka dan kemampuan mereka, dan Allah berikan mereka pahala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Allah azza wa jal yahdi jami'al khalqil mu'minin wal kuffar. Allah telah menunjuki semua manusia, orang kafir dan orang beriman. Maksudnya adalah petunjuk di sini, hidayah di sini adalah hidayah, hidayatul dilalah wal irsyad. Yani Allah Azza wa Jalla terangkan kepada mereka Islam. Allah terangkan kepada mereka iman. Allah terangkan kepada mereka sifat jannah, sifat nar, sifat ahlul jannah, sifat ahlul nar. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang kaum Tsamud. sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Fussilat ayat 17. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzaabil huun bima kaanu yaksibun. Maka adapun kaum Tsamud, maka kami telah berikan mereka petunjuk. Makna hadainahum, kami berikan mereka petunjuk, yakni bayyana lahum wa arsyadnahum, kami telah terangkan dan kami telah berikan petunjuk kepada mereka, petua-petua jalan hidup untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Rabbul Izzah, mengikuti para nabi mereka. Lakinnahum lam yaqbalu, akan tetapi kaum Tsamud tidak mau menerima. Mereka tidak mau menerima, malah mereka anadu wa kabaru. Setelah datang kepada mereka ayat-ayat bayyinat yang sudah wadih, mukjizat-mukjizat para nabi mereka. Tapi mereka anadu, al-mu'anadah adalah menolak setelah datangnya kebenaran, membantah setelah datangnya hak tanpa dalil. Wa kabaru, dan mereka sombong. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang mereka, fastahabbul 'ama, mereka lebih memilih kebutaan, mereka lebih memilih kesesatan, berupa yakni mereka seperti orang-orang Yahud dan manusia pada hari ini, lebih memilih zodiak-zodiak daripada firman Allah, lebih memilih para dukun daripada khabar as-sadiq, lebih memilih yakni filsafat-filsafat, lebih memilih adat istiadat, lebih memilih hawa nafsu daripada hidayah dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah di dalam kalamullah dan di dalam sunnah Rasulullah. Fastahabbul ama, mereka lebih memilih kesesatan, alal huda, terhadap petunjuk itu. Mereka jadikan Al-Quran di belakang punggung-punggung mereka, tanpa mereka mau mempelajarinya, tanpa mereka mau talaqqi dengannya, tanpa mau mereka membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Maka dengan demikian Allah Azza wa Jal, fa'akhadathum sa'iqatul adab al-hun bima kanu yaksibun. Maka petir pun menyambar mereka. Allah kirim petir untuk menyambar mereka sebagai bentuk azab yang menghinakan mereka. Bergelimpangan, mati sekonyong-konyong dengan suara petir. Apakah Allah mengazab mereka gara-gara pengetahuan Allah? La. Tapi bima kanu yaksibun, lantaran ulah-ulah mereka, gara-gara perbuatan mereka. Ya'ni bisababi kasbihim, disebabkan hasil usaha mereka. Telah datang bayyinat, telah datang mukjizat, telah datang wahyu, telah diutus para nabi, telah diutus apalagi kepada mereka. Apa yang mereka minta Allah berikan, tanda-tanda mukjizat kenabian, nabi yakni Nabi Saleh kepada mereka, Allah kirim Nabi Nuh kepada manusia, Allah kirim nabi para anbiya wal mursalin yang lain. Ya. Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi fastahabbul 'ama 'ala al-huda, mereka lebih mencintai kesesatan. Mereka lebih condong kepada dunia yang hanya sebenarnya seharusnya dijadikan sebagai sarana. Mereka lebih condong kepada yakni hawa nafsu mereka daripada mengikuti petunjuk min rabbil alamin. Maka Allah kirimkan kepada mereka kaum Tsamud yakni petir yang mengguntur, petir yang begitu dahsyat sehingga memecahkan gendang-gendang telinga mereka, sehingga mereka pada mati berkelimpangan seketika. Walaysa li'anna Allah 'alima dzalik. Allah Azza wa Jalla disebab menghukum mereka dengan petir, suara yang sangat gemuruh yang dahsyat sekali, disebabkan perbuatan mereka, bukan disebabkan karena Allah mengetahui mereka akan melakukan suatu hal di dalam takdir Allah SWT, mengetahuinya. Akan tetapi lantaran perbuatan mereka dengan ikhtiar, dengan yakni hasil pilihan mereka sendiri dan kemauan mereka dan amal-amal mereka. Sehingga di dalam Islam, al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua macam. Hidayatul irsyad, yakni hidayah berupa petunjuk-petunjuk, berupa wahyu-wahyu, berupa para anbiya yang menerangkan yakni mana yang hak, mana yang batil. Ini namanya hidayatul irsyad. Dan inilah hidayah ini di Allah kirim untuk seluruh orang beriman dan orang kafir. Maka agar mereka diberikan kebebasan untuk beriman atau tidak. Wa hidayatul taufik, dan hidayah taufik namanya. Yang kedua, yakni hidayah untuk beramal, untuk beriman. Maka ini adalah khusus untuk orang beriman saja yang menerima petunjuk dari Allah dan arahan dari Allah, dan yakni Allah tunjuki mereka dan Allah tetapkan mereka di atas hidayah tersebut. Maka nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita ya rabbal alamin. Maka ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, sahabat yang dimanapun antum berada, berkata Imam Al-Barbahari, wa man nabihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamd. Allah azza wa jalla yakni sudah tahu mereka akan maksiat. Allah tahu, sudah tahu mereka telah akan beriman sebagian mereka, akan taat sebagian mereka, akan kufur sebagian mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah tetap mengutus para nabi, tetap mengutus, menurunkan Al-Kitab dan yang lain-lain, itu karena ada yang memaksa Allah? Allah segan? Allah enggak enak? Allah ini? Lah! Tidak, bukan karena apa-apa. Tapi itu semua adalah Allah berikan itu semua kepada mereka, ya, dalam rangka karaman, dalam rangka kemuliaan dan kemurahan hati, kedermawanan Allah, anugerah semata dari Allah SWT. Maka alhamdulillahilhamd. Yakni karaman minhu sebagai bentuk kemuliaan Allah SWT. Yakni da'ahum wa bayyana lahum. Allah mengajak mereka. Allah terangkan kepada mereka mana yang sesat, mana yang ahlun nar, mana yang ahlul jannah. Dan Allah terangkan bagi mereka itu semua hidayah itu sebab-sebab masuk jannah, sebab-sebab masuk nar, sebagai bentuk kemuliaan dan kedermawanan Allah kepada mereka. Bukan karena kebutuhan Allah pada mereka. Mereka yang butuh kepada Allah. Dan merupakan tafaddulan, merupakan karunia semata terhadap hajat mereka, kebutuhan mereka. Karena kebutuhan mereka kepada hidayah Allah lebih dahsyat daripada kebutuhan mereka kepada denyut-denyut jantung mereka. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka Allah itu adalah ghaniyun anhum. Allah tidak butuh dengan mereka. Kafaru au amanu. Mereka kafir semuanya atau beriman semuanya. Mereka mentaati atau maksiat semuanya. Enggak ada kaitannya dengan Allah SWT. La yadurunallah. Mereka tidak mampu memberikan kemudaratan. Tidak mampu memberikan yakni apapun kepada Allah, mencelakai Allah. Dan kalaupun mereka semua beriman, tidak mampu mereka memberikan manfaat apapun kepada Allah. Karena Allah adalah maha kaya dari mereka. Allah tidak butuh dengan mereka. Semua itu Allah buat. Diutus para nabi dan rasul. Diutus wahyu Allah. Berikan peringatan-peringatan. Itu semuanya manfaatnya kembali kepada mereka. Dan mudaratnya kembali kepada mereka tatkala mereka membangkang. Namun, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, Allah terangkan kepada mereka jalan menuju kebaikan, jalan menuju keburukan. Dan Allah berikan kepada mereka kekuatan. Dan Allah berikan kepada mereka kemampuan. Allah memberikan kepada mereka akal. Yang mereka memilah dan memilih antara mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Sehingga tidak ada hujjah mereka. Tidak ada lagi alasan mereka yaumul qiyamah. Sehingga mereka nanti mempunyai uzur. Sehingga mereka tidak jadi di neraka. Mereka tidak dibakar neraka. Lah, semua telah diterangkan. Semua telah jelas. Dan Allah telah jelaskan tentang dirinya. Tentang jannahnya. Tentang yaumul qiyamah. Maka berpikirlah orang yang berpikir. Maka ingin menyelamatkan diri. Orang yang mau ingin menyelamatkan diri. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga berkata al-imam al-barbahar rahimahullah. Wa'alam annal bisharata indal mauti thalathu bisharat. Ketahuilah bahwa berita kegembiraan, berita pemberitahuan ketika mati itu ada tiga pemberitaan. Tiga kegembiraan. Tiga, yakni pemberitahuan. Dikatakan kepada orang yang sedang mau mati, Abshir ya Habiballah, biridallahi wal jannah. Bergembiralah wahai kekasih Allah, dengan ridho Allah untukmu dan jannah Allah untukmu. Ini yang pertama. Dan wa yuqal, dan dikatakan, Abshir ya Abdullah, bergembiralah wahai hamba Allah, bil jannati ba'dal Islam, dengan surga setelah kamu masuk Islam. Dan dikatakan pula kepada hamba tersebut, ini orang kafir, Abshir ya aduwallah, bergembiralah wahai musuh Allah. Tapi bergembira dengan apa? Bi ghadabillahi wan nar. Nas'alullah al-afwa al-afiyah fid dunya wal akhirah. Bergembiralah wahai musuh Allah, bighadabillahi wan-nar, dengan murka Allah dan neraka Allah yang menyala-nyala. Ini adalah untuk kepada orang kufar, orang-orang munafikin. Ini adalah perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu radha. Artinya ikhwani fi din rahimakumullah, di antara hal akidah seorang mukmin bahwa kita tahu bahwa yakni kata Nabi alaihi salatu wasalam, yakni apa, al-amalu bil khawatim, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu adalah yakni dinilai berdasarkan kesudahan amal tersebut. Nasallallaha husnal khatimah wa na'udzu billahi min su'il khatimah. Kata imam yakni bahwa orang yang muhtadir, orang yang sedang ghor-ghorah, orang yang sedang sekarat, mukmin atau kafir, maka dia akan diberikan beberapa berita kegembiraan. Akan datang pemberitahuan kepadanya. Fa in kana mu'minan, jika dia seorang mukmin, yubashshar bi rahmatillahi wa bil jannah, dia diberikan kabar gembira dengan rahmat kasih sayang Allah, dengan surga Allah. Maka dikatakan, berbahagialah wahai hamba, engkau menuju Rabbmu, menuju jannah Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Ini buat orang beriman. Wa in kana kafiran, jika seorang itu kafir, maka bushyira yubashshar bighadabillahi wa binnar, maka dia diberikan kabar kegembiraan dengan kemurkaan dan marah Allah, dengan na' dan juga dengan api neraka. Sehingga fala yamutu illa wa huwa ya'lam aina yakun, tidaklah seorang hamba itu mati kecuali dia tahu ke mana dia akan dimasukkan. Apakah dia masuk jannah atau dia nasallallahu aljannah, apakah dia masuk nar nasallahu alafiyah, maka tidak wala yumkinu tauba wa takhallus, dan tidak mungkin dia bisa bertaubat lagi saat itu, dan tidak mungkin bisa dia lepas dari ancaman itu. Awit tazawud min al-amal salih, dan tidak mungkin lagi saat itu untuk bersiap-siap membuat perbekalan berupa amal-amal saleh. Enggak ada lagi cerita. Karena orang yang muhtadir, orang sudah ghar-gharah, maka sudah habis jatahnya, denyut jantungnya pun sudah mau habis, maka enggak ada lagi kerjaan untuknya. Apapun yang dilakukan enggak ada gunanya lagi. Hadza jaa fil hadits, hal itu sebagaimana dalam hadits yang sahih dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai Allah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Ikhwani fi din rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Berkata Aisyah, wahai Rasulullah, kulluna yakrahul maut, bukankah semua kita yakni tidak menyukai kematian? Nabi SAW menjawab, laisa kadzalika ya Aisyah, bukan itu maksud hadis itu ya Aisyah. Bukan masalahnya cinta mati dan cinta hidup, bukan itu maksudnya. Akan tetapi, wa innamal mu'min yubashshar indal maut, tetapi seorang mukmin adalah diberikan kabar kegembiraan ketika dia mau mati. Maka dia pun mencintai Allah. Fa yuhibbu liqa' Allah, dia ingin bertemu dengan Allah. Fa yuhibbu liqa' Allah, fa yuhibbu Allah liqa'ah, maka Allah pun mencintai bertemu dengannya. Wal kafiru yubashsharu bin nar, adapun seorang kafir, maka dia diberikan kabar keburukan dengan masuk neraka. Paya baghad liqa' Allah, maka dia murka dan dia benci bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengannya. Maka begitulah ketika seorang tersebut dia melihat amal-amal buruknya, maka dia mengatakan, ya Allah, la taqumis sa'ah, janganlah engkau tegakkan hari kiamat itu ya Allah. Adapun seorang mukmin, ya Allah, aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Karena dia ingin masuk ke rumahnya, ingin bertemu dengan bidadarinya, ingin bertemu dengan jannahnya. Begitulah seorang mukmin. Hal itu Allah sebutkan gambaran-gambaran mereka di dalam Al-Quran Karim. Antara lain adalah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan di dunia Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tidak ada syarikat baginya. La thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman kepada Allah Azza wa Jal. Mereka melakukan seluruh keimanan mereka. Fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Fala khawfun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka. Yakni dari hal-hal yakni al-faza'il akbar yaumul qiyamah. Tidak ada kekhawatiran dan tidak takut mereka tentang huru-hara hari kiamat dan apa yang akan terjadi dari kedahsyatan dan azab hari kiamat. Mereka tidak takut. Tidak mereka khawatirkan lagi. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih tentang apa yang mereka tinggalkan berupa dunia dan seisinya di belakang mereka setelah mereka mati dari pangkat dunia, dari yang sifatnya dunia. Mereka tidak bersedih. Maka itulah orang yang beriman, sehingga mereka tidak menyedihkan dunia mereka dan mereka tidak ketakutan tentang alamul akhirah. Itu adalah dua keamanan, keamanan yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang mengucapkan Rabbunallah lalu istiqamah di atasnya. Kemudian dalam surah Fussilat, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tidak ada yakni Dia Maha Esa dan tidak ada tandingan baginya, kemudian mereka istiqamah di atas syariat Allah, maka akan turunlah kepada mereka malaikat Allah SWT. Yakni ketika mati, ketika mereka menjelang kematian mereka, ketika ghar-gharah, seraya malaikat mengatakan kepada mereka, Alla takhafu wa la tahzanu. Yakni, janganlah kalian takut dari kematian. Dan janganlah kalian takut tentang kematian ini dan apa yang terjadi setelah kematian, wahai hamba yang beriman dan istiqamah. Jangan wa la tahzanu, jangan kalian menyedihkan dunia kalian, berupa kemiskinan kalian, berupa kalian orang lemah dan seterusnya. Namun, wa abshiru bil jannah. Sebaliknya kalian bergembiralah. Bergembiralah kalian dengan jannah, surga Allah. Allati kuntum tu'adun. Yang dahulu, sejak dahulu kalian telah dijanjikan. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain dalam surah Al-Anfal. Walau tara, ini tentang orang-orang kafir. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wadhuqu azab al-hariq. Jika engkau melihat wahai Rasul, idh yatawaffa alladhina kafaru, yakni ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, bagaimana al-malaikatu yadribuna wujuhahum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka ketika mereka berhadapan dengan malaikat. Wa adbarahum, dan memukul-mukul, menyiksa punggung-punggung mereka ketika mereka lari. Wa dzuqu adzabal hariq, malaikat mengancam mereka dengan mengatakan, hendaklah kalian rasakan azab yang sangat, azab yang membakar. Ya. Maka seandainya engkau melihat kejadian ini wahai Muhammad, pasti engkau melihat pemandangan yang sangat ajaib, pemandangan yang mengagumkan dan mendahsyat sekali. Nah, maka ini biarpun siak, yani ayat ini sebenarnya turun pada dasarnya, sebabnya itu pada perang Uhud, perang Badar. Namun di dalam kaidah tafsir, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah, menjadi patokan dalam pemahaman ayat itu adalah, yakni dengan berpatokan pada keumuman ayat, bukan pada kekhususan sabab. Maka ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, ini di antara hal-hal yang wajib diimani seorang mukmin, bahwa kematiannya seperti itu. Dijelaskan oleh hadis-hadis. Seorang mukmin dia adalah yakni hidup, dia bangun dia dari tidurnya, dia berdoa, dia istighfar, dia berandai-andai dia akan melakukan amal saleh. Adapun orang kafir, begitu dia bangun dia memikirkan uangnya, memikirkan syahwatnya, memikirkan hal-hal yang batin. Maka begitulah mereka, seada yang sibuk dengan manusia ini dengan kebaikan, ada yang sibuk dengan kebatilan. maka sebagian mereka lagian dia taat, lagian mengaji, lagian mendengarkan radio, datang malaikat mengatakan, wahai hambaku, maka siapakah engkau, kata dia, aku adalah malakul maut. Dia membawa malaikatul rahmah dan membawa kafan-kafan, yakni dari jannah, dan membawa hanutul jannah, minyak wangi jannah. Dan dia mencabut nyawanya, dan dia datang ke bagian kepalanya dengan kasih sayang, dan mengucapkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Adapun orang kafir, begitu datang kematian kepadanya, siapa engkau? Aku adalah malaikat maut. Dan dia membawa malaikatul azab. Wajah-wajah mereka adalah hitam legam, menyeramkan, menakutkan, sehingga terbelalak dan hilanglah kekuatan seorang manusia itu. Dia melihat tapi tidak bisa berbicara gara-gara dahsyatnya azab, dahsyatnya pemandangan. Namun tidak bisa dia bercerita lagi. Maka datang malaikatul azab dan ingin mencabut nyawanya. Maka nyawanya pun terpecah belah di dalam tubuhnya. Sehingga malaikat maut pun mencabut nyawanya bagaikan mencabut, yakni kapas yang basah dari, yakni dalam karung. Tercabik-cabik nasafal afiyah, setelah dia membawa malaikatul maut dan malaikatul azab, membawa kain kafan yang berduri dari nar, terbuat dari nar, dan kemudian membawa ini dengan bau busuk yang sangat menyengat, nasafal afiyah. Barangkali itu kajian kita pada kali ini, yang akan datang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan, masih tetap dari syarh sunnah. Semoga ilmu-ilmu ghaib seperti ini adalah merupakan penawar bagi jiwa yang gundah gulana, merupakan yakni kesejukan bagi hati-hati yang beriman, sehingga mereka tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari mereka dari perkara dunia, dan tidak terlalu bergembira bagi mereka tentang kelezatan dunia, sampai mereka taat kepada Rabbul Izzah, sampai mereka menginjakkan kaki mereka ke dalam jannah. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillahi minan nar, wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Adil yang sudah memberikan tausiah ilmiah kepada kita semuanya. Anda masih mendengarkan program Muslim Way Channel, dan kita sudah masuk ke channel tanya jawab. Silakan yang ingin bergabung baik melalui telepon ataupun SMS di line telepon di 0778467106 atau di line telepon di 0778468106. Tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai tema yang disampaikan oleh Ustadz di kesempatan kali ini, yaitu dari pembahasan kitab Syarh Sunnah dengan tema luasnya ilmu Allah. Ya, kita coba angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, siapa ada di mana Ibu? Dengan Utirini dari Singapura. Utirini dari Singapura. Iya, silakan Utirini. Gini Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada teman selalu mengatakan bagaimana Allah itu rupanya, bagaimana bentuknya, bagaimana dia ada di mana. Saya sudah jelaskan bahwa kita tidak boleh bagaimana tentang Allah. Dia bilang, kalau gitu aku gak usah sembahyang, aku sembahyangnya nanti aja nunggu kalau sudah hari akhir, dengan orang yang seperti ini Ustaz. Bukan, yeah. Jadi hal khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai tentang Allah SWT, tidak syak lagi kita harus mengenal Allah. Di antara dasar keimanan itu, rukun iman yang paling mendasar adalah mengenal Allah. Rukun Islam yang paling dasar adalah mengenal Allah, syahadatain. Jadi yang ada adalah kita disuruh sebatas bagaimana Allah dan seterusnya, sebatas dalil-dalil dari Allah. Yang paling tahu tentang Allah, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah, zat Allah itu sendiri. Maka di antara hal yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allahu la ilaha illahu. Katakanlah bahwa yakni Allah itu adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah Azza wa Jalla. Huwal hayyul qayyum. Dia adalah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala berdiri dan mendirikan makhluknya. telah diterangkan dari Allah SWT tentang dirinya. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai, itu semua sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Rabbul Izzah. Kita beriman sebatas itu. Tentang apapun bagaimana wajahnya, bagaimana tangan, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, maka ini pertanyaan-pertanyaan yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan tentang kaifiatnya. Karena keagungan Allah, kebesaran Allah tidak mampu manusia ihatah, menguasai ilmu dan zat Allah. Sebagai gambaran permisalan saja, mana lebih besar lautan samudra dengan kita? Tentunya lautan samudra. Bahwa lautan itu 2/3 kira-kira, 75%. Lautan, daratan itu adalah 25%. Kalau kita ini bagian dari daratan, secuil daratan yang maha dahsyat ini, kita tidak mampu membicarakan, tidak mampu mengetahui tentang lautan samudra dengan titik bengeknya, isinya, api yang di dalam, api samudra yang tidak mampu memadamkan api yang ada dalam lautan, itu gambaran bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang itu saja kita tidak mampu, bahkan membicarakan tentang dahsyatnya lautan ikan-ikan, satu ekor ikan besar di dalam lautan, enggak tahu kita. Berapa giginya, bagaimana hidungnya, bagaimana ekornya dan seterusnya, enggak mampu kita. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan mampu nalar otak manusia memikirkannya itu. Sehingga keagungan Allah ketika diminta Nabi Musa alaihissalam, "Rabbi arini." Ya Allah, ini "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dia malah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yakni perlihatkanlah yakni dirimu kepadaku ya Allah. Malah Allah perlihatkan, "Wahai Musa, lan tarani, engkau tidak mungkin engkau melihatku yakni di dunia ini. Akan tetapi unzur ilal jabal, lihatlah ke gunung." Bahwa Allah memperlihatkan badan zat Allah, keagungan Allah kepada gunung, langsung gunung itu gonjang, tidak tahan. Gunung yang menjulang, yang begitu kokoh dan tinggi dan besarnya, tidak mampu memandang wajah Allah yang dahsyat. Pingsan Musa alaihissalam. Goncang gunung tersebut. Maka Allah pula yang mau ditanyakan tentang bagaimana Allah. Allah adalah lebih besar dari segala-galanya. Allahu Akbar. Allah maha besar zatnya, maha besar sifat-sifat dan Allah maha besar kekuasaannya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Langit dan bumi dan semuanya itu adalah kecil di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan dalam Fathul Majid bab terakhir, dalam bab ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya pengagungan Allah, agungnya Allah azza wajal. Allah nanti yang mulia akan menjadikan langit, bumi, tujuh lapis bumi, tujuh lapis langit di tangan kanannya, tujuh lapis langit di tangan kanan dan tujuh lapis bumi di tangan kirinya. Semua dan isi-isinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ainal jabbarun?" Di manakah orang-orang sombong? Hah? Manakah raja-raja dunia? Mana ini? Maka semuanya itu adalah fi qabdatihi yaumul qiyamah, dalam genggaman Allah. Itu langit dan bumi dan yang dahsyat ini semua di dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Itu pula yang kita ingin tahu tentang, yakni mengilmui tentang keagungan Allah, tentang wajah Allah, tentang zat Allah. La ilaha illallah. Wahai hamba yang dhaif, wahai hamba yang durhaka, kepada keharibana Allah, tub ilallah. Kalaulah masalah bintang-bintang saja tak mampu kita memikirkannya, tak mampu kita hitung, Bahkan jumlah rambutmu, wahai hamba, tidak mampu engkau mengatasi masalah rambutmu. Tidak tahu kau berapa jumlah rambutmu. Bahkan jumlah rambut, yakni alis matamu itu tidak mampu kamu. Bagaimana pula mau membicarakan tentang keagungan, keharibaan dan zat Allah yang maha dahsyat dan agung, yang tidak ada semisal dengannya. Cukuplah bagi kita apa yang disebutkan Allah. Di tangannya langit dan bumi. Milik Allah. Allah Tuhannya di bumi ini. Allah pula Tuhannya di akhirah. Maliki yaumiddin. Yang merajai hari kemudian. Dan merajai dunia juga. Maka fatirus samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Itu yang disampaikan Allah tentang dirinya. Dzil quwwatil matin. Huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah maha pemberi rezeki yang maha dahsyat kekuatannya dan maha kokoh. Ini semua adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Beriman kita kepadanya, beriman kepada tunjukannya, dan kita beriman bahwa kita memahami maknanya sesuai dengan keagungan Allah. Adapun Allah di mana, Allah telah terangkan, Rasulullah terangkan, Allah berada di atas arasy. Arasy itu adalah di atas kubbah, bagaikan kubbah bagi langit dan bumi. Dan Allah di atas arasy, dan tidak ada lagi di atas arasy kecuali Allah. Allah maha tinggi zatnya dan sifatnya. Tidak ada, yakni kerendahan pada Allah SWT. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, yakni 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kemudian ada namanya di sana ada arasy, dan di situ ada arasy Allah. Dan Allah berada di atasnya. Dan itu ayat-ayatnya berulang-ulang sampai 8 ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, thumma istawa 'ala al-'arsy. Lafaznya 'ala al-'arsy, 'ala al-'arsy. Dan kita beriman kepadanya. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma, dan adalah 'arsy Allah itu maha di atas air. Bagaimana? Tidak tahu kita. Dahsyatnya itu semua tidak tahu kita. 'Alamul ghaib, yang kita beriman kepada Allah. Inilah di antara iman kepada Allah tadi, beriman tentang keagungan Allah, nama-nama sifat Allah, dan beriman kepada makna-maknanya. Hamba yang dhaif, yang diciptakan Allah dari setetes sperma yang hina, lalu dia congkak harus tidak mau sujud kepada Allah. La ilaha illallah. Arasy Allah itu saja. Bumi ini, langit, apa 7 lapis langit, bila dibandingkan dengan kursi Allah, maka bagaikan 7 lempengan logam bila ditaruh di atas perisai. Bagaimana lempengan logam dinar dan dirham, rupiah itu, taruh di perisai. Kecil logam-logam itu. Perbandingan kursi Allah dengan arasy Allah bagaikan satu lempengan logam bila dilemparkan ke dalam padang pasir yang sangat luas. Bagaimana dengan kebesaran Allah? Lebih besar lagi daripada kursi. Lebih besar lagi daripada arasy Allah. Sudah sedemikian agungnya dan besarnya. Itu pula yang mau kita tanyakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mengenal Allah merupakan syarat merasakan kelezatan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Ya, silakan bagi siapa yang ingin bergabung kembali di kesempatan kali ini untuk mengirimkan pertanyaan ataupun bertanya secara langsung di line telepon ataupun di SMS. Ya, kita coba angkat kembali telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu, siapa di mana Ibu? Ini dengan Warsi, di Singapura. Iya, Ibu Warsi di Singapura. Silakan Ibu, pertanyaan singkat, padat dan jelas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana minta penjelasannya. Ana minta penjelasannya tentang orang kafir, yang dinamakan kafir. Sebagian orang non-Islam itu kan udah kafir. Yang dinamakan kafir itu yang setelah Islam terus masuk ke agama lain atau gimana Pak Ustaz? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir adalah selain orang beriman. Kafir itu lebih umum daripada hanya sekedar syirik. Jadi orang beriman, dikatakan orang itu beriman apabila dia beriman kepada rukun iman, beriman kepada rukun Islam, rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 dan segala apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kita harus beriman padanya. Yang antara lain beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dan tidak ada yang sama dengan itu semua. Beriman mengakui tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian beriman bahwa Muhammad utusan Allah. Beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian rukun Islam, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, naik haji. Nah itu semua kita beriman dan kita melakukannya. Dan mengikrarkan dengan hati, kita meyakini dengan hati, diikrarkan, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dan beriman dengan apa saja yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah sampaikan dalam hadis yang sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan seorang itu beriman seperti itu. Adapun orang kafir selain itu. Dia tidak beriman bahwa Allah saja yang berhak disembah. Maka kekufuran itu lebih umum. Ketika dia tidak beriman bahwa sholat itu wajib, maka dia kafir. Dia tidak beriman bahwa Al-Quran dari Allah, maka dia kafir. Tapi itu bukan syirik. Syirik merupakan kekafiran, tetapi tidak setiap kekafiran itu syirik. Kalau syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Dia mencintai Allah sebagai mencintai selain Allah yang seperti mencintai Allah. Atau lebih dahsyat. Dia mentaati makhluk seperti dia mentaati Allah. Atau dia memberikan, menyelewengkan, menyimpangkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Bernazar kepada orang mati. Berdoa kepada orang mati. Minta tolong kepada orang mati dan yang lain-lain. Itu namanya adalah merupakan kesyirikan. Karena orang yang meminta tolong kepada orang mati, berarti dia telah meyakini orang mati itu mampu mengatur dan mampu memberi seperti Allah memberi. Itu namanya membuat tandingan bagi Allah. Itu kesyirikan namanya. Adapun kekufuran, seorang itu menghina Al-Quran, kafir dia, tapi dia bukan syirik. Maka kekufuran lebih umum daripada kesyirikan. Maka setiap musyrik kafir, dan dua-duanya saling ini, namun lebih umum al-kufru daripada al-syirku. Dan itulah orang kafir. Baik dia sudah muslim, lalu dia murtad, maka kafir juga namanya. Ya. Ataupun dia dari awalnya kafir, anak kafir, maka anaknya orang Yahudi, orang Nasara, orang Budhiyin, dan orang Hindukiyin, maka mereka itu semua dikatakan kafir, karena mereka engkar kepada Allah, bahwa Allah saja yang diibadahi. Mereka sujud kepada selain Allah, mereka minta kepada selain Allah, mereka mengharap kepada selain Allah. Mereka mengatakan Allah punya punya anak. Ya. Dan mereka kufur. Mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ada di luar Islam. Baik dia pernah Islam atau tidak, maka itu semuanya kufur. Nasallallahu fal afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal kufur. Allahumma zayyin al iman fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal insyan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, sahabat yang di mana pun antum berada, silakan bagi sahabat yang ingin bertanya di SMS online di 0856688449. Dan kami mohon maaf di nomor SMS yang seperti mana biasanya mengalami gangguan. Jadi silakan bagi siapa yang mengirimkan di 0856688449 dengan cara mengetik huruf pertama yaitu ketik KI spasi nama Anda spasi alamat lalu pertanyaan Anda. Ya, ada pertanyaan yang masuk dari Siti di Batam Center. Ustaz, saya punya anak umur 8 tahun. Dia sering menanyakan tentang Allah. Bagaimana cara menjelaskannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron. Tafadhal, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila anak menanyakan tentang Allah, yang kita bilang, wahai anakku, yang kita berbicara kepada anak kita sesuai dengan nalar mereka. Kita mengatakan, Allah itu, wahai anakku, berada di atas arasy. Zat Allah itu jauh lebih besar daripada kita tunjukkan dunia ini kepada dia. Lihat Batam ini besarnya. Itu kecil dibanding Indonesia. Indonesia kecil dibanding dengan seluruh dunia. Dan dunia ini kecil dibandingkan langit. Dan langit kecil dibandingkan dengan yakni arasy Allah, dan arasy itu lebih besar. Kita sampaikan Allah lebih besar dari rumah kita, Allah lebih besar dari masjid, Allah lebih besar daripada tanah kita dan seterusnya. Semuanya kita katakan Allah maha dahsyat. Ya, zat Allah itu sangat dahsyat, sangat besar. Tidak mampu kita mengalahkannya, wahai anakku. Kemudian yang menciptakan abi dan ummi adalah Allah. Menciptakan anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah kita, yakni permisalan, yakni buat analogi dan gambaran-gambaran dikaitkan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Wahai anakku, Allah itu maha kuat. Lebih kuat dari ummi, lebih kuat dari abi, lebih kuat daripada seluruh makhluk. Maka kita tidak bisa mengalahkan Allah. Maka Allah menciptakan api, namanya api neraka. Dan api itu tidak akan, kalau kita disentuh api Allah, maka akan hancur lebur badan kita. Maka kita harus sholat, wahai anakku. Maka kita harus tunduk kepada Allah, wahai anakku. Begitu seterusnya. Kalau Allah marah, kita akan binasa, wahai anakku. Kalau Allah kasih sayang pada kita, maka kita akan bahagia, wahai anakku. Di sorga itu banyak mainan. Di sorga itu, yakni banyak yang menyenangkan. Di sorga itu, begitulah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang kira-kira di sorga banyak buah. Di sorga itu ada burung dan seterusnya, wahai anakku. Maka di sana itulah tempat tinggal kita kalau kita taat pada Allah. Tapi kalau enggak, nak, ada di sana neraka. Di sana makanannya adalah air-air panas, nak. Di sana, nak, banyak duri, nak. Di sana itu, nak, disampaikanlah tentang neraka. Minumannya neraka. Makanannya, yakni zakum, yakni buah berduri. Yang mencabik-cabik, yakni usus kita, wahai anakku. Mulut kita robek dimakannya, kalau kita memakan itu, dan seterusnya. Maka, itu adalah neraka Allah. Bagi siapa yang tidak taat pada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, nak, mempelajari agama Allah. Begitulah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan sebatas, yakni apa yang kita ketahui tentang Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam.